rahmatan lil alamin nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia pada malam hari ini dengan tujuan membahas ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, warisan dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ini merupakan kenikmatan tersendiri tatkala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa meluangkan waktu yang ada, memanfaatkannya dalam rangka bermajelis ilmu, menggali ilmu syar'i, mengambil bahagian besar dari warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya yang namanya waktu luang di dalam Islam adalah sebuah kenikmatan yang sangat banyak sekali dilalaikan untuk disyukuri oleh mayoritas dari manusia. Mayoritas dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melalaikan nikmat waktu luang tersebut. Bahkan ia tidak sadar bahwasanya itu merupakan nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Di sana ada dua kenikmatan yang mayoritas dari manusia, kebanyakan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah jalla wa ala, lalai dalam mensyukurinya, belum bisa mensyukuri nikmat tersebut. Karena dia pikir itu adalah hal yang biasa, bukan bentuk kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karunia besar dari sisi Allah jalla wa ala. Apa dua kenikmatan tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat banyak manusia, hamba-hamba Allah yang lupa, ini adalah kenikmatan. Nanti ketika dia mendapatkan sedikit saja cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit, baru dia tersadar, oh nikmatnya kesehatan itu luar biasa. Akan tetapi ketika dia sehat, bugar, prima kondisinya, sulit dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap ini adalah hal yang biasa yang tidak membutuhkan yang namanya rasa syukur. Padahal itu adalah nikmat terbesar yang wajib disyukuri oleh seorang hamba. Karena tatkala kita mensyukuri nikmat kesehatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berjanji menjaga kenikmatan tersebut. Washkuruli wala takfurun, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian benar-benar bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah, pasti dan pasti akan aku tambahkan, kata Allah jalla wa ala. Artinya ketika dia memiliki nikmat sehat, dia bersyukur, akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat terus, sehat sepanjang hidupnya dia merasakan nikmatus sihah, nikmat kesehatan, ketika dia mau bersyukur. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya simpel, sebuah cara untuk kita menjaga kesehatan kita adalah dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, tidak teranggap sebagai nikmat di sisi mereka, adalah al-faragh, waktu luang. Ketika mereka memiliki waktu-waktu luang, tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Dia lalai, lupa bahwasanya itu adalah bentuk kenikmatan besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia biasa memiliki waktu luang, dan waktu luang tersebut terbuang sia-sia begitu saja. dimanfaatkan untuk melakukan perkara-perkara yang mubah, bukan yang haram, insyaallah ta'ala. Dilakukan untuk bercengkrama dengan keluarganya, dilakukan untuk ngobrol dengan teman-temannya, dilakukan untuk ini, untuk itu, perkara-perkara yang mubah. Diizinkan di dalam syariat Islam, tidak ada larangan. Akan tetap yang lalai adalah mensyukuri waktu ruang tersebut adalah bentuk kenikmatan besar, karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia mendapatkan kesibukan-kesibukan yang banyak, mungkin barulah dia akan menyadari bahwasanya al-faragh, waktu luang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri. Karena ketika kita tidak mensyukurinya, maka kita khawatir masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, jika kalian kufur tidak mau mensyukuri kenikmatan tersebut, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaanku, kata Allah Jalla wa'ala, sangatlah pedih. Artinya kenikmatan tersebut sangat mudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi niqamah, yang aslinya kenikmatan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bencana, satu musibah. Sangat mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Hanya ketika kita masih mendapatkan kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan terus, ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Apalagi tatkala kita menyadari bahwasanya diri kita ini adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenikmatan masih banyak. Maka bersegeralah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang mana rukun yang wajib dimiliki oleh seorang yang bersyukur ada tiga. Ketika dia mengucapkan kalimatul hamdalah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Yang kedua adalah dengan al-qalb, dengan hatinya dia meyakini benar-benar nikmat sehat ini, nikmat waktu luang ini, nikmat keluarga, nikmat anak dan keturunan, seluruh kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini itu di dalam hatinya setelah dia mengucapkan dengan lisannya. Dan rukun yang ketiga adalah tatkala dia mengamalkan, merealisasikan kenikmatan-kenikmatan yang ada dengan amalun jawarih, dengan amalan-amalan anggota tubuhnya. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada dia berupa dua kaki, berupa dua tangan, maka dia manfaatkan dua kaki tersebut, dua tangan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan soleh. Dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepadanya, kenikmatan kepadanya berupa kendaraan, apakah itu mobil atau motor dan yang sejenisnya. Maka manfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju masjid Allah Jalla wa ala, menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Maka ini adalah bentuk dari seorang ketika dia mau menjadi seorang abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan lisan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, belum cukup, masih ada dua rukun di sana. Harus dari dalam hatinya dan anggota tubuhnya pun mencerminkan hal yang demikian. Kenikmatan-kenikmatan yang ada benar-benar dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang kita sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lihatlah ila man huwa asfala minkum." Kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena sesungguhnya yang demikian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan membantu untuk kalian, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri, menyadari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang telah dikaruniakan kepada kalian. Setelah kita sebutkan pada pertemuan terakhir bahwasanya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak perlu diragukan lagi tentang keabsahannya. Benar, ini adalah ucapan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perintah beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Artinya kepada mereka, orang-orang yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia pada perkara-perkara duniawi. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ucapan Nabi alaihi salatu wasallam hakikatnya adalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa. Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah seorang yang mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata yang dikeluarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sabda-sabda beliau, di dalam ajaran-ajaran beliau, semuanya itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan satu hal yang mustahil, satu hal yang tidak mungkin ketika Nabi alaihi salatu wasallam terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Ini mustahil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalah Islam, dakwah Islam yang telah diwajibkan kepada Allah Subhanahu, yang telah diwajibkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau sampaikan, beliau sebarkan. Ma'sum Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sabda beliau, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Dalam urusan dunia tentunya. Dalam urusan dunia, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang yang berada di bawah. Tatkala kita memiliki kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ingat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bersyukur. Begitu pula kita harus mengingat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melihat, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, untuk tidak melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian. Karena hal tersebut bisa membantu untuk seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan duniawi, apakah itu berupa kendaraan, anak keturunan dan yang semisalnya. Ini kenikmatan-kenikmatan besar yang dia telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ke atas, oh si fulan memiliki kendaraan yang lebih mewah dari saya. Oh si Alan, si A, si B, si C memiliki kendaraan yang lebih banyak dari saya jumlahnya. Maka ini akan sulit menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa mensyukuri apa yang ada di dalam dirinya. Kalau melihat ke atas, maka diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita melihat ke bawah. Lihatlah orang-orang yang lain yang kita alhamdulillah telah diberikan kendaraan motor. Lihatlah ke bawah orang-orang yang masih diberikan sepeda, belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia motor. Lihat ke bawah. Ketika kita memiliki keluarga, istri dan anak-anak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya apa? Lihat ke bawah. Ada orang-orang di sana yang masih bujang, belum memiliki keluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak-anak keturunan. Maka ketika kita mendapati diri-diri kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah berkeluarga, telah memiliki anak dan keturunan, kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita melihat ke bawah. Ada orang-orang yang di bawah kita masih belum mendapatkan kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada kita. Ini agar kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus melihat ke atas dan ke atas, sulit kita bersyukur. Seakan-akan kurang. Tidak ada apa-apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Tidak ada kenikmatan, isinya keluhan, keluhan dan keluhan. Tidak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak nikmatnya kepada kita selayaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang pernah bertanya kepada Al-Imam Yunus bin Ubaid tentang keadaan dia yang selalu sempit. Urusan-urusan dunia yang dia miliki dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya pun sedikit. Keluhan demi keluhan. Maka dia mengeluh kepada Al-Imam Yunus bin Ubaid alaihi rahmatullah, wahai imam, seakan-akan aku ini tidak memiliki yang namanya kenikmatan. Semuanya urusanku sulit. Hartaku pun dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dipersempit jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah seorang yang fakir, miskin. Maka Imam Yunus bin Ubay tatkala mendengar orang tersebut mengeluh hal yang demikian, maka diajak berfikir jernih. Kata Imam Yunus bin Ubay, maukah engkau aku ambil kedua matamu dan aku tukar dengan 1,000 dinar, sekitar 30 juta atau 40 juta rupiah. Dua matamu aku ambil, aku congkel, kemudian aku ganti dengan 1,000 dinar. Kata Imam Yunus bin Ubaid, dia tidak mau. Aku tidak mau, wahai imam. Dua tanganmu aku patahkan, aku ganti dengan 1,000 dinar. Dia tidak mau lagi. Dua kakimu aku patahkan dan aku ganti dengan 1,000 dinar. Dia tidak mau lagi. Maka Imam Yunus bin Ubaid mengatakan kepada dia, unduru nafsak, lihatlah kepada dirimu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruhnya adalah kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau telah diberikan dua mata, engkau telah diberikan sepasang telinga, engkau telah diberikan hidung. Semua kenikmatan isinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru akhirnya dia tersadar, ternyata kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Buktinya dia tidak mau untuk diganti dengan jumlah yang besar. Kalau dia mau korbankan kedua matanya, korbankan kedua tangannya, korbankan kedua kakinya, bisa jadi miliarder dia sudah. Bermiliar-miliar yang dia miliki. Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita begitu besar, kaum muslimin yang saya muliakan. Akan tetapi benar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia, wa qalilun min ibadiyas syakur. Padahal kenikmatan-kenikmatan itu sangat banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Allah jalla wa ala, qalil, sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengucapkan. Artinya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur itu sangat sedikit. Bukan mayoritas dari kalangan manusia, bukan mayoritas dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan minoritas. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jalla wa ala menggolongkan kita dari orang-orang yang sedikit tersebut, bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana tatkala seorang melihat kenikmatan dunia, lihatlah kepada orang yang berada di bawah, akan membantu dia untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam urusan akhirah, dalam urusan amalan soleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi dan merealisasikannya pada semua sisi. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, untuk beliau memerintahkan agar kita beramal soleh. Maka kalau yang kaitannya dengan urusan akhirah, urusan hari esok, amalan-amalan soleh, maka kebalikan dari ini. Kita harus melihat kepada orang yang di atas. Oh, si fulan, masya Allah. Si A, si B, masya Allah. Salatul fajr, salat subuhnya tidak pernah bolong. Rajin hadir terus di masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan salatul jamaah. Kita harus melihat yang ke atas. Kalau dalam urusan-urusan akhirah, oh si fulan, si A, masya Allah, telah menyumbangkan sekian banyak hartanya, sehingga kita memiliki motivasi untuk melakukan amalan soleh, terdorong untuk melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat ke bawah, maka kita akan mendapati diri kita adalah orang-orang yang sudah melakukan amalan soleh. Ketika kita misalkan sholatul asr, sehari sholat, sehari di rumah, sehari sholat di masjid, sehari di rumah, ah gak ada masalah, yang di samping saya, tetangga saya tidak sholat sama sekali, berarti saya masih lebih baik. Ini akibatnya kalau kita melihat ke bawah dalam urusan akhirah, kita jadi ikut malas, bukan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan termotivasi, terdorong untuk melakukan amalan soleh yang lebih. Akan tetapi malah minder. enggan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, karena kita melihat ke bawah. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, bahkan Nabi SAW di dalam sabda-sabdanya, Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim juga telah menjelaskan, sari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapati ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak-banyak beramal soleh, bersegera. Maka kalau urusannya akhirah, urusannya hari esok, amalan-amalan kebaikan, maka kita harus melihat ke atas agar kita termotivasi, bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dan beberapa para muhaddithin yang lainnya. Cukuplah bagi kita ketika mengetahui hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, begitu pula oleh Al-Imam Muslim, maka hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak perlu diragukan lagi tentang keabsahan dari riwayat ini. Kita masuk kepada riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah di dalam kitabul jami' babul adab wa anin nawasi ibni sam'an. Dari sahabat yang mulia An-Nawas ibnu sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara umum mereka adalah orang-orang yang mulia, murid-murid langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan tegas An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan sampai, jangan sekali-kali, jangan berani-berani kalian mencela sahabat-sahabatku. Ini seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh sahabat Rasul alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum arbahum adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam syurganya. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka, mencintai mereka, wa radu'an, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an adalah orang-orang yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke dalam an-nar. Seluruhnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mulia. Maka tidak pantas kita untuk meremehkan mereka, apalagi mencela, lebih-lebih lagi menghina mereka, wal'iyadzubillah. Ini bisa masuk kepada kekufuran, karena telah meremehkan dan mendustakan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadis yang telah saya sebutkan tadi, la tasubbu, larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita tidak boleh sedikit pun meremehkan atau mencela sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu warbahum. Maka salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah An-Nawas ibnu Sam'an. Cukuplah kita meyakini bahwasanya beliau adalah seorang ahlul jannah, maka kita bisa mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang yang mulia. Qal, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil birri wal ismi. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung tentang albir wal ism, tentang dua kalimat, dua lafaz di dalam bahasa Arab yang bernama albir dan al ism. Apa maknanya albir dengan al ism, wahai Rasulullah, ditanyakan kepada An-Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluqi. Albir itu artinya adalah husnul khuluq, akhlak-akhlak yang baik. Jadi ketika ditanya oleh An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah tentang albir. Albir ini kalau kita bisa mengetahui di dalam lafaz Arab, maknanya adalah kebaikan secara umum. Kebaikan di dalam bahasa Arab maknanya adalah albirru. Diterjemahkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirru di sini maknanya adalah husnul khuluq, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Kemudian al-ism, al-ismu, kalau kita bisa artikan atau terjemahkan secara letterlek, maka maknanya adalah dosa, kemaksiatan. Ditafsirkan langsung, dijelaskan langsung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa itu dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal-ismu, dan yang namanya dosa serta kemaksiatan itu adalah ma haka fi sadrik, sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, sesuatu yang mengganjal di dalam hati, membuat gundah hatimu ketika melakukan hal tersebut. Ini al-ithm. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas, dan engkau benci ketika manusia melihatmu dalam keadaan mengamalkan perbuatan tersebut. Ini dua definisi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengartikan yang namanya al-ithmu, dosa dan kemaksiatan. Yang pertama adalah kata Nabi alaihi salatu wasallam, mahaka fi sadrik, sesuatu yang membuat gundah hatimu. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, hati kita tidak tenang. Berbeda ketika kita bermajlis ilmu, melakukan salat secara berjamaah, membaca Al-Qur'anul Karim, berinfak, sedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, berpuasa. Maka hati kita tenang, tidak gelisah. Berbeda tatkala kita misalkan, contoh kecil, berdusta, membuat hati kita ini gundah, seperti ada perang di dalam hati antara ingin melakukan kebaikan dan kemaksiatan, tidak tenang. Maka ini adalah hakikat dari al-ismu tadi, dosa dan kemaksiatan. Jadi kita sebenarnya bisa mengintrospeksi diri kita dan bisa mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan ini bentuk amalan soleh ataukah amalan toleh, bentuk amalan soleh ataukah amalan yang jelek. Tergantung ketika kita melakukannya dalam keadaan hati kita gundah gulana, gelisah, tidak tenang, maka ketahuilah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedang kita lakukan tersebut adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi yang kedua yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ketika engkau membenci tatkala manusia melihatmu dalam keadaan melakukan perbuatan tersebut, kepergok oleh manusia ketika melakukan satu perbuatan dan kita benci agar manusia itu melihat kita. Harusnya kita melakukannya diam-diam, tidak ingin dilihat oleh manusia. Maka ini adalah tanda bahwasanya yang sedang kita lakukan adalah perbuatan al-ithmu. Kita benci sebenarnya manusia melihat kita melakukan perbuatan kedustaan, atau misalkan wa'iyadzubillah mencuri, atau wa'iyadzubillah amalan-amalan jelek yang lainnya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benci manusia melihat hal tersebut. Karena fitrah dari seorang manusia adalah dia akan senang ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya melihat dia dalam melakukan amalan soleh, melihat dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan ketika kita berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, melakukan salatul maghrib secara berjamaah. Apakah kita benci manusia melihat kita? Tidak. Berarti ini bukan amalan jelek. Tapi ketika di sana ada satu amalan, satu kegiatan, satu perbuatan yang kita tidak ingin manusia melihatnya, kita benci manusia yang lain melihat kita melakukan hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah al-ithmu, dosa dan kemaksiatan. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita tentang makna al-birr. Yang namanya kebaikan, kebaikan secara umum banyak sekali. Rukun Islam yang lima semuanya isinya adalah kebaikan. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat dan berhaji ke Baitullahil Haram, semuanya kebaikan. Akan tetapi dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan di sini yang lebih terperinci lagi. Apa sih makna dari kebaikan yang hakiki itu? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang paling sempurna akhlaknya dan mendapatkan langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qalam, Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam ayat yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling tinggi. Seluruh akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh manusia di zaman kita sekarang ini atau yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam terkumpul pada seorang Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Luar biasa akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seperti yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau itu bagaimana sebenarnya kesehariannya. Karena Anas bin Malik adalah seorang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu khuluqa. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Disaksikan oleh seorang Anas bin Malik. Begitu pula di antara istri-istri beliau ada seorang istri yang bernama Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai juga pernah menceritakan bagaimana keadaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, ma raaitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun, kana ahsanu khuluqan minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang akhlaknya paling mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang terdekat beliau pun mempersaksikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih dari itu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik tabir, apa akhlak yang ada di milik, apa akhlak yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana keseharian beliau di rumah. Maka yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di balik tabir itu, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam seperti Al-Qur'anul Karim yang berjalan. Isi dari Al-Qur'anul Karim semuanya diamalkan, direalisasikan, dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, akhlak beliau luar biasa, terpuji. Oleh karenanya di dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang hakikat dari al-birru. Hakikat dari kebaikan itu ada pada akhlak yang mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Bagaimana umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia di dalam muamalah-muamalah mereka? Karena muamalah tatkala dilakukan dengan akhlak yang radhilah, akhlak yang tercela, maka akan mendatangkan satu sakit hati, satu kejengkelan dari orang yang kita ajak muamalah. Oleh karenanya Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan hakikat dari kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Orang-orang semuanya akan senang kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Karena ini adalah fitrah. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu yang baik, mencintai sesuatu yang mulia, yang terpuji. Maka tatkala hal tersebut pergi dari seseorang, tidak ada sirna dari akhlak seorang muslim, maka sulit seorang muslim itu akan mendapatkan al-birru seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau boleh kita melihat beberapa contoh yang ada. Mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang tercela. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak-akhlak yang tercela tersebut mengantarkan mereka untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana Abu Lahab begitu bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal begitu bencinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenci seseorang bukanlah akhlak yang terpuji. Apalagi yang dibenci adalah seorang Nabi. Kalau mau menelaah sebelumnya lagi keadaan mereka, orang-orang Yahud yang membenci Nabi yang telah diutus kepada mereka, Nabi Musa dibenci oleh mereka. Bahkan ada dari kalangan Yahud yang berusaha untuk membunuh Nabi tersebut alaihi salatu wassalam. Padahal akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia tidak mengajarkan hal demikian. Akhlak yang mulia mengajarkan kepada kita tatkala kita mendapati al-haq, mendapati nasihat, mendapati sebuah kebenaran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Tidak boleh kita bantah begitu saja. Tidak boleh kita lemparkan harus kita terima. Ini bahagian dari akhlak yang mulia. Karena tatkala kita menolak apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, kita menolak apa yang ada di dalam sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti sama kita dengan keadaan mereka, orang-orang Yahud yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mendapatkan laknat besar dari Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa akan terus dibaca oleh kaum muslimin di dalam salat-salat mereka. Kata Allah Jalla wa Ala, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Ketika orang muslim atau seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinash shiratal mustaqim," ya Allah berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau laknat. Waladdallin. Dan bukan juga jalan orang-orang yang telah engkau sesatkan. Al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena mereka tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Karena di antara akhlak yang mulia itu adalah menerima al-haq. Menerima nasihat. Menerima kebenaran. Ketika seorang sudah menolak yang namanya al-haq, menolak nasihat, menolak kebenaran, berarti dia memiliki sifatul kibr, sombong. Dan sombong bukan akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji jauh panggang dari api. Akhlak yang terpuji itulah lawan dari al-kibr, yaitu tawadhu, merendahkan dirinya. Hakikat dari al-kibr adalah batarul haqi wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini akhlak-akhlak yang tercela. Jadi al-kibr tadi, kesombongan, sangat jauh dari akhlak yang mulia. Sangat jauh dari akhlak yang terpuji. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencela mereka, orang-orang yang memiliki sifatul kibr. Karena hakikat dari yang namanya kesombongan, ketika dia menolak kebenaran dan ketika meremehkan manusia, dan ini sangat saling berkaitan. Ketika dia menolak kebenaran, berarti dia telah meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut, orang yang menyampaikan kepada dia nasihat. Begitu pula sebaliknya, ketika dia meremehkan manusia, dia tidak akan mau menerima al-haq yang ada pada orang-orang tersebut. Sangat berkaitan erat. Akhlak ar-radhilah, akhlak yang tercela sekali. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat, mengancam mereka, orang-orang yang memiliki sifatul kibr, sifat kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Mithqalu dzarrah." Sedikit saja bahagian dari kesombongan, sedikit sombong, tidak akan mengantarkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya albirru, kebaikan, akan mengantarkan seorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, amalan yang tercela, yang tidak terpuji, akan mengantarkan seorang kepada neraka Allah, wal iyadzu billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit saja al-kibr ada pada hati seseorang, ada pada diri seseorang, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika al-kibr tersebut merupakan sesuatu yang sangat banyak hinggap di dalam hatinya. Setiap al-haq yang ada dia tolak, dia anggap kesesatan. Setiap manusia yang datang kepadanya dia remehkan, dia hinakan. Sedikit saja al-kibr tidak masuk ke dalam syurga. Bagaimana ketika seluruh hatinya dipenuhi dengan al-kibr wal iyadzu billah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabda yang sahih, "Iyyakum was-sidq." Wajib atas kalian untuk berperangai dengan sifat as-sidq, kejujuran. "Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada al-birru. Akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang namanya kebaikan-kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Iyyakum wal kadzib." Hati-hati dari yang namanya kedustaan, berbohong. Fa innal kadziba yahdi ila al-fujur. Karena sesungguhnya berbohong itu akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan perbuatan dosa dan kemaksiatan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah wal iyadhu billah. Maka al-birru yang disebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, husnul khuluq, hakikatnya adalah akhlak yang mulia, yang dengan akhlak mulia ini seorang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Contohlah akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah jalla wa ala di dalam firman yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan terbaik bagi kalian wahai umat manusia. Maka kita melihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan beliau bersama keluarganya, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam sabda yang sahih, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik dengan keluarga-keluarganya, dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluarga-keluargaku. Ini bentuk realisasi nyata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berperangai dengan husnul khuluq, yang itu adalah hakikat dari kebaikan yang ada di dalam al-Islam. Maka ikhwati fillah ra'ani wara'akumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, dari hadis yang sahih ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwasanya definisi dari al-birru adalah tatkala seorang memiliki akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang terpuji. Adapun sebaliknya, yang dimaksudkan di dalam Islam dari dosa dan kemaksiatan adalah tatkala seorang melakukan hal tersebut dengan kegelisahan, kegundahan yang ada di dalam hatinya, dan tatkala dia melakukan hal tersebut tidak ingin dilihat oleh siapapun. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari kebaikan dan hakikat dari dosa serta kemaksiatan. Maka kita bisa mengukur apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan ataukah kejelekan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ketika kita mendapati walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita, memberikan nikmatan kita husnul khuluq, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan tersebut tetap ada di dalam diri-diri kita. Jangan sampai kita kufur, merasa kita yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Jangan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut akhlak yang terpuji tersebut, kemudian dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam diri-diri kita akhlak yang tercela. Dan kita bisa menyadari apakah yang kita lakukan adalah sebuah kemaksiatan ataukah bukan, dengan dua definisi yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk sedikit kepada riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza kuntum thalathah fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda beliau, "Idza kuntum thalathah," jika kalian dalam satu majlis sedang bertiga. Jika kalian dalam satu majlis sedang bertiga, si A, si B, si C. "Fala yatanajasnani dunal akhar," janganlah dua orang dari kalian berbisik-bisik. Di dalam satu majlis ada tiga orang, A, B, dan C. A dan B berbisik-bisik, C ditinggalkan sendirian. Maka ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala, jangan. Jangan ya tanajat nani dunal akhir. Jangan berbisik-bisik yang dua orang kemudian meninggalkan yang satunya. Jangan. Hatta takhtalitu bin nas. Sampai kalian memiliki rombongan-rombongan yang lain atau orang-orang yang lain datang. Misalkan A, B, C, 3 orang. Datang si D, datang si E, datang si F. Ada beberapa orang yang lain selain 3 orang tadi. Maka silahkan A dengan B berbisik-bisik karena si C sudah ada temannya. D, E, dan F tadi. Silahkan. Tapi kalau hanya bertiga, A, B, dan C, jangan sampai A dan B berbisik-bisik, kemudian yang si C ditinggalkan sendirian begitu saja. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alasannya kenapa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min ajri anna zalika yuhzinuhu. Karena yang demikian itu tatkala ada bertiga dan dua orang di antara mereka berbisik-bisik tanpa mengajak yang lainnya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang demikian itu akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Ini makna global yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu pula Imam Muslim alaihi ma rahmatullah, dan ini adalah lafaz dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam kitab As-Sahih yang insyaallah taala akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.